Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Cintamu takkan mungkin untuk membagi cinta tulusku. Biar aku memilih setia. Inilah akhirnya harus kuakhiri. Sebelum cinta aku untuk menolak, tapi ku